الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan dan karuniakan kepada kita semuanya. Baik nikmat yang zahirah dan juga nikmat yang batinah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya diniyah, begitu juga yang sifatnya duniawiyah. Yakni pada siang hari ini kita diberikan berbagai macam kenikmatan tersebut. Nikmat waktu yang longgar, yang lapang, kesehatan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala, dan juga kita bisa memanfaatkan kenikmatan tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Dalam hal ini adalah thalabul ilmi syar'i. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pelajaran kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Insyaallah taala pada siang hari ini kita akan membawakan beberapa faedah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bawakan pada pertemuan yang sebelumnya. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala wa fi sahih. Dan di dalam kitab sahih An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada masing-masingnya ada kebaikan, baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, masing-masingnya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Bersemangatlah pada apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wala ta'jizan, dan jangan engkau merasa lemah, putus asa, dan yang semisalnya. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpamu suatu perkara, yakni perkara yang tidak sesuai dengan yang engkau inginkan, baik luput dari engkau perkara-perkara kebaikan yang engkau inginkan, atau engkau mendapatkan perkara-perkara yang tidak engkau inginkan, atau musibah-musibah. Dan jika menimpamu suatu perkara yang tidak engkau inginkan, fala takul, maka jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza, seandainya aku melakukan ini niscaya akan begini dan begitu. Walakin kul, akan tetapi katakanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al, Allah telah menakdirkannya dan apa yang dia kehendaki itulah yang dia lakukan. Apa yang dia kehendaki itulah yang dia lakukan. Fa inna law taftahu 'amala syaitan, maka sesungguhnya lau dia membuka amalan syaitan. Khalafuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang pertama dari kata-kata al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, yang dimaksud kuat di sini adalah kuat imannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah, fi imanihi wa ma yaqtadhihi imanuhu, kuat pada keimanannya dan apa saja yang menjadi konsekuensi dari keimanannya. Tentunya konsekuensi dari keimanan diantaranya adalah amal. Orang yang imannya kuat tentunya amalnya juga akan lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang imannya lemah. Sehingga ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang dimaksud sekali lagi adalah kekuatan keimanan, bukan kekuatan pada badan. Karena yaqul hadirin rahimani wa rahimakumullah, kekuatan pada badan itu bisa memberikan manfaat bagi seseorang dan bisa memberikan mudarat bagi seseorang. Sehingga belum tentu dikatakan secara mutlak dia baik dan lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ada seseorang yang diberikan kekuatan badan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian dia manfaatkan untuk jalan-jalan kebaikan di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia pakai untuk berjihad meninggikan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu terpuji. Tapi dia melakukan hal tersebut tentunya bukan karena badannya yang kuat, tentunya itu adalah dorongan keimanan yang ada pada hatinya. Ada orang yang kuat dia, ada orang yang gagah dia, perkasa dia, akan tetapi dia gunakan kegagahannya, keperkasaannya, kekuatannya untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk merampok, untuk memukuli manusia dan seterusnya, berarti tidak terpuji kekuatan badan yang seperti ini. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang dimaksud di dalam hadis ini, mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dikarenakan keimanannya. Maka oleh karena itulah ikhwanuddin a'azzani Allahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah SAW, tidak melihat, tidak menilai kalian itu pada jasad-jasad kalian dan bentuk fisik kalian. Allah tidak menganggap, tidak melihat pada bentuk fisik kalian dan juga jasad-jasad kalian. Apakah dia gagah ataukah dia tidak gagah? Apakah dia tampan ataupun dia tidak tampan? Apakah dia cantik ataupun tidak? Apakah dia kulitnya putih atau kulitnya hitam? Itu bukan itu yang dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau itu biasanya penglihatan manusia. Manusia biasanya menilai seseorang dari sisi kulitnya putih ataukah hitam. Manusia melihat orang lain apakah dia gagah atau tidak badannya. Manusia melihat orang lain apakah dia tinggi ataukah pendek. Manusia melihat orang lain apakah dia tampan ataukah jelek, dia cantik ataukah tidak, itu pandangan manusia. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah mengatakan, tidak melihat kepada bentuk-bentuk fisik kalian dan juga tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Walakin tetapi yanzuru, Allah itu melihat kepada qulubikum wa a'malikum, melihat kepada apa yang ada di dalam hati-hati kalian dan juga melihat kepada apa? Amalan kalian. Apa yang dilihat? Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini yang di dalam hati dan juga amalan adalah keimanan. Nah, iman itu asalnya di dalam hati, akan tetapi dia keluar ke permukaan karena memang iman itu mendorong untuk beramal. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang penting untuk pula kita sadari, kita ketahui, karena memang yang dinilai itu adalah keimanan seseorang yang ada di dalam hati dan juga konsekuensi berupa amalan, bukan pada jasad dan juga fisik, sungguh sangat tidak diperbolehkan seseorang mencela orang lain dengan perkara-perkara yang Allah sendiri tidak melihat kepadanya. Saya ulangi, sungguh sangat keliru, sungguh sangat salah ketika apa? Seseorang menghina ataupun mencela orang lain atau mengribahi orang lain dengan perkara-perkara yang dia itu tidak dipandang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengribahi orang lain, menghina orang lain karena dia orangnya pendek misalnya, atau mencela orang lain karena dia orangnya jelek, terus bagi para wanita. Nah, melihat orang lain dengan mengatakan si fulan pendek atau si fulana jelek. Nah, si fulana orangnya hitam dan seterusnya, maka ketahuilah ini perkara ghibah. Ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita ingatkan apa yang terjadi kepada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anha, yang ketika itu dia memiliki banyak saingan dari madu-madunya. Di antara saingan berat Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Sofiyah radhiyallahu anha. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pernah terucap dari Aisyah radhiyallahu anha yang akhirnya ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena persaingan antar madu ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hasbuka ya Rasulullah annaha kada wa kada, cukup bagi engkau wahai Rasulullah, Sofiyah itu begini dan begitu, yakni al-qasirah. Yang dimaksud oleh Aisyah bahwasanya Sofiyah itu orangnya pendek. Nah, maka kata Rasulullah SAW langsung menegur istrinya Aisyah radhiyallahu anha, laqad qulti kalimatan law muzijat fi ma'il bahr la mazajat, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau wahai Aisyah telah mengucapkan sebuah kalimat, seandainya kalimat itu dicampur dengan air laut, niscaya air laut itu akan tercemar dengan sebab kalimat ghibah, yaitu cuma mengatakan si fulana pendek, si fulana hitam, si fulana begini dan begitu. Maka ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga para wanita dijauhi untuk mengatakan ucapan-ucapan yang demikian kepada para wanita yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengolok-olok sebagian yang lain, karena bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Begitu juga, janganlah para wanita itu mengolok-olok, mengejek sebagian yang lainnya, karena bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada orang wanita-wanita yang mengolok-olok. Ikhwanul fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka berhati-hatilah. Sehingga yang paling penting yang diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah keimanan, yang dengan keimanan tersebut muncul konsekuensinya, yaitu amalan, ibadah, akhlak dan seluruhnya. Maka wahai para wanita, disebutkan dari sebagian salaf bahwasanya ketika seorang wanita memiliki kecantikan, nah, ketika seorang wanita misalnya dia memiliki kecantikan, mungkin putih badannya dan yang semisalnya, tetapi dia memiliki akhlak, perangai yang buruk, yang jelek, baik kepada Allah maupun kepada suaminya atau kepada sesama manusia, maka kata para ulama, kecantikannya itu tidak akan bisa menutupi kejelekannya. Wanita perangainya, imannya, tingkah lakunya, muamalahnya dan yang semisalnya buruk dia, maka walaupun dia cantik, kecantikannya tidak bisa menutupi akhlak yang jelek tadi. Ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi sebaliknya, seorang wanita yang dia tidak cantik, tidak terlalu cantik atau bahkan buruk dia, kemudian tetapi dia memiliki iman yang tinggi, kemudian dia memiliki perangai yang baik, akhlak yang mulia, maka kata para ulama, akhlaknya tadi, perangainya yang mulia tadi menutupi kejelekannya, menutupi kejelekan yang ada pada parasnya, menutupi kejelekan yang ada pada apa? raut wajahnya dan yang semisalnya tertutupi dengan akhlaknya yang mulia. Sementara akhlak yang jelek tidak bisa ditutupi dengan paras yang cantik, yang indah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini semuanya harus diperhatikan, baik para laki-laki, para suami, begitu juga para istri dan juga para wanita. Jangan sampai dia menghina, mencela, mengribahi orang lain dengan perkara-perkara yang demikian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah nilai adalah keimanan dan juga amalan seseorang. Itulah yang dinilai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, bukan pada badannya, bukan pada bentuk fisiknya, dan seterusnya. Walaupun kalau kita membaca perjalanan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dijelaskan tentang syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di situ tentang bagaimana tampannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, ideal badan beliau. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika menyebutkan biografi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, al-khulafa'ur rasyidin, kemudian 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga, maka biasanya disebutkan terlebih dahulu apa? Fisiknya, si fulan ini masya Allah tinggi, ganteng dia, begini dan begitu. Begitu pula ketika menjelaskan biografi para wanita, para salaf juga dijelaskan juga sedikit tentang apa? Parasnya. Dia ini begini-begini parasnya. Tetapi yang perlu kita ingat, ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membaca biografi tersebut, masalah paras ini sedikit disebutkan. Saya ulangi, masalah rupa, paras, ganteng ataupun tidak, sedikit disebutkan. Setelah itu yang berlimpah adalah semuanya dari sisi akhlaknya, dari sisi ibadahnya, dan seterusnya, dari sisi keimanan yang dinilai. Lihat bagaimana biografinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sampai sangat tebal para ulama membikin 6 biografi, 4 khulafa'ur rasyidin, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, itu berlimpah dengan pujian-pujian, keunggulan-keunggulan mereka pada masalah apa? Keimanan dan konsekuensi dari keimanan. Makanya diperhatikan oleh kita semuanya. Bukan berarti seorang mukmin dia tidak perhatian dengan kebersihannya, seorang mukmin tidak perhatian dengan ketampanannya, dengan kerapiannya, mukminah juga demikian tidak perhatian dengan kecantikannya. Tidak, diperhatikan ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, tapi ingat yang dinilai di sisi Allah tabaraka wa taala adalah keimanan dan juga wama taqtadi yaqtadihi imanuhu, apa yang menjadi konsekuensi dari keimanannya. Luar biasa faedah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan fillah wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya keimanan itu bertingkat-tingkat. Keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada keimanan yang lemah, ada keimanan yang sedang, dan juga ada yang kuat imannya. Atau dengan kata lain juga bahwasanya iman itu, dan ini merupakan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah, dia bertambah dengan ketaatan dan juga berkurang dengan kemaksiatan. Maka yang paling penting ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita berupaya untuk menjaga iman kita ini supaya tidak turun, dan berupaya sekuat tenaga dengan melaksanakan sebab-sebab, yaitu supaya iman kita ini bertambah dan dengan bertambahnya iman juga insyaallah akan bertambah pula amalan. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan diantara mungkin kelewat yang tadi permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah keimanan. Kita melihat khairuddin rahimani wa rahimakumullah beberapa orang sahabat, begitu juga sahabiyat yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka menjadi mulia dengan keimanan yang ada pada mereka walaupun fisik mereka bukanlah fisik yang sempurna. Lihat bagaimana yang terjadi kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah terkenal dengan bagusnya bacaan Al-Qur'an beliau dan bagusnya tentunya keilmuan beliau. Tetapi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, beliau ini memiliki betis yang sangat kecil. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu memiliki betis yang kecil, ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah, sampai dikatakan ketika ada angin yang agak kencang beliau ini bergoyang. Beliau apa? Bergetar, bergoyang karena betisnya yang kecil. Sampai ketika itu ada yang mungkin spontanitas tertawa melihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud dengan betisnya yang demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demi Allah bahwasanya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu nanti pada hari kiamat itu timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana yang dinilai adalah keimanannya. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang seorang yang kafir yang dia memiliki badan yang sangat besar. Naam, tubuh yang besar, tubuh yang gagah dia, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, atau kata Rasulullah ada seseorang nanti pada hari kiamat yang dia bertubuh besar, kuat dia, akan tetapi ketika ditimbang amalannya, ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan kapas ternyata beratnya tidak bisa mengalahkan beratnya kapas. Ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang dinilai bukannya badan akan tetapi keimanan. Maka perlu diperhatikan ini semuanya. Ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat yang mulia yang bernama Julaibib. Sahabat yang mulia yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu, yang dia pernah kita ceritakan memiliki paras yang kurang tampan, sampai para wanita ataupun orang tua ketika itu mereka enggak mau kalau dinikahkan dengan Julaibib. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasi Julaibib untuk menikah dengan salah seorang anak putri sahabat Anshar ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ketika Julaibib meninggal pada perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Iya, kami merasa kehilangan ini dan itu." "Apakah kalian merasa kehilangan seseorang?" Mereka menjawab, "Iya, kami kehilangan ini dan itu." Tetapi kata Rasulullah, "Aku kehilangan Julaibib. Aku kehilangan Julaibib radhiyallahu anhu." Kenapa? Karena tentunya nilai iman yang ada pada beliau. Khonafidin a'azzani Allahu wa iyyakum. Begitu pula apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang wanita penduduk surga. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma ataupun yang lainnya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Maukah kalian aku tunjukkan tentang seorang wanita penghuni surga, yaitu budak hitam yang dia kesurupan. Begitu juga seorang wanita hitam yang biasa kerjanya membersihkan masjid, yang Rasulullah SAW merasa kehilangan ketika dia dikuburkan dalam keadaan tidak disepengetahuan Rasulullah SAW. Dia berharga di sisi Rasulullah SAW. Karena apanya? Karena amalan yang dia lakukan. Maka inilah yang harus ditanamkan di dalam benak-benak kita semuanya. Begitu juga benak-benak para wanita, bahwasanya yang dinilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah keimanan yang ada pada hati-hati mereka, dan juga amalan yang merupakan konsekuensi dari keimanan. Qanahuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, di dalam hadis ini terdapat faedah itsbatul mahabbati lillahi azza wa jalla, penetapan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penetapan adanya sifatul mahabbah, sifat cinta bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang itu merupakan sifat al-hakiki bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini diambilkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ini penetapan sifatul mahabbah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Dan tentunya ketika kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifatul mahabbah, yang dia sifatul mahabbah itu merupakan sifatul fi'liyah. Sifat fi'liyah maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai siapa saja ataupun mencintai apa saja yang Allah kehendaki. Mencintai amalan-amalan, mencintai orang-orang. Maka kalau demikian ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, faedahnya adalah ketika kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifatul mahabbah, maka kita berupaya dengan amalan-amalan kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana sering pula kita sampaikan faedah bahwasanya kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkadang kecintaan kepada sifat-sifat, dan terkadang pula kecintaan Allah itu kepada person-person tertentu. Nah, terkadang kecintaan Allah itu kepada person-person tertentu atau kepada benda-benda tertentu. Maka tentunya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya terkhusus sifat ini, karena kalau person kita sudah kehilangan keutamaannya, gak mungkin lagi ada ayat yang turun yang merekomendasi seseorang dia dicintai oleh Allah. Begitu juga Rasulullah tidak bisa lagi mengatakan karena beliau telah meninggal dunia untuk merekomendasi seseorang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kemungkinan yang masih kita dapatkan, kita bisa berupaya mendapatkannya adalah ketika Allah, begitu juga Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itulah yang kita berupaya untuk memilikinya. Di antara sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbus sabirin, mencintai orang-orang yang sabar. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala nam mencintai orang-orang yang suka bersuci, dan juga mencintai orang-orang yang bertaubat, senantiasa bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang banyak mensucikan dirinya, baik mensucikan diri secara ma'nawiyah ataupun pula mensucikan diri secara hissiyah, yakni senang untuk mensucikan dirinya, yakni ketika dia batal dia selalu berwudu, dia selalu di atas kesucian. Itu semuanya diantara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sekali lagi, yang penting untuk kita mewujudkannya, kita harus mencari dan berupaya untuk mengamalkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara faedah dari hadis ini, khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Islam ini menganjurkan untuk bersemangat dalam bekerja dan beramal. Dan Islam tidak menyukai orang yang malas. Dan Islam tidak menyukai orang yang malas, baik secara agama maupun secara duniawi. Islam mencintai orang yang semangat. Tentunya semangat pada perkara-perkara yang bermanfaat yang dimaksud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wa la ta'jizan." Bersemangatlah engkau untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, dan jangan engkau merasa lemah, merasa loyo, berputus asa. Lemah, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini dijelaskan oleh para ulama, kita harus bersemangat dalam beramal, bersemangat dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Itu mencakup perkara-perkara duniawi, begitu juga mencakup perkara-perkara agama. Kita harus bersemangat, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi tentunya ketika, kata Syaikhul rahimahullahu taala, bertentangan antara kemanfaatan secara duniawi dan juga kemanfaatan secara agama, maka yang lebih didahulukan adalah seseorang bersemangat untuk beramal perkara-perkara agama. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka termasuk perkara yang sangat disayangkan, ada orang-orang yang dia semangat kalau melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat dari sisi dunianya, tetapi ketika melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat dari sisi agamanya, dia loyo, dia malas, dia tidak bersemangat. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'u." Bersemangatlah engkau untuk mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Tentunya ketika seseorang bersemangat mengerjakan perkara yang bermanfaat dalam perkara dunia, dia harus lebih semangat lagi mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat dari sisi agama, karena inilah yang akan menyebabkan kebahagiaan dia yang hakiki ketika dia bersemangat dalam mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat bagi agamanya. Khairuddin a'azani Allah wa iyyakum. Begitu pula Islam ini dia menentang atau enggak suka dengan sifat lawan dari al-hirs, semangat, yaitu al-kasal. Al-kasal, apa? Malas. Begitu juga ajiz, lemah, enggak semangat. Itu enggak disukai dalam Islam. Begitu pula sifatul ajiz, sifat lemah, dan juga sifatul kasal, sifat malas ini, selain tidak disukai dalam perkara agama, juga dia tidak disukai dalam perkara dunia. Secara fitrah, secara adah, manusia paling gak suka dengan seseorang yang apa? Yang pemalas, orang yang lemah. Diajak bekerja dia orang yang malas. apalagi sudah menjadi sebuah pegawai di tempat tertentu, dia digaji di situ, dia malas, dia enggak semangat, maka itu tidak disukai dalam perkara-perkara duniawi. Secara kebiasaan di tengah-tengah manusia, sifat malas dan juga sifat lemah itu enggak disukai. Begitu juga tentunya dalam agama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terlebih lagi dalam perkara agama. Jangan sampai menjadi orang yang lemah, jangan sampai menjadi orang yang pemalas, walaupun dia mencakup juga perkara dunia. Oleh karena inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau panjatkan adalah beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari loyo, lemah, enggak semangat, pemalas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ajzi, dari sifat lemah, loyo, enggak semangat, wal kasali, dan juga aku berlindung kepadamu dari sifat apa? Pemalas. Wal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat penakut. Wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat bakhil. Wa ghalabatid dain, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari dikuasai oleh hutang. Dari apa? Banyak hutang. Wa kahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari dikalahkan oleh para lelaki, yakni berlindung dari walam, dirampok ataupun di yang demikian dikuasai oleh para lelaki. Rasulullah berlindung, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Syahidnya di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala adalah berlindung dari loyo dan juga lemah, begitu juga sifat pemalas. Maka perhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam urusan dunia diperhatikan apakah kita menjadi orang yang pemalas, dan terlebih parah lagi adalah ketika malas dalam perkara agama. Nah, malas dalam perkara agama ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah itu menyebabkan seseorang, terkhusus bagi para penuntut ilmu, menyebabkan seseorang tidak bisa mengambil manfaat dari ucapan gurunya ketika seseorang apa? Tidak semangat dalam belajar. Sebagaimana tadi yang kita pelajari bersama para santri, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam kitab Tadhkirus Sami fi adabil alim wal mutaallim, disebutkan bahwasanya innama yantafi'ul muallim bikalamil alim, hanya saja seorang santri itu, seorang pelajar, dia akan bisa mengambil manfaat dengan ucapan gurunya kalau dia memiliki tiga perangai. Kalau dia memiliki tiga perangai, yang pertama ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah dia memiliki perangai tawadhu. Tawadhu. Ketika seorang mau belajar menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala, di antara adab yang penting yang harus dia miliki adalah sifat tawadhu, merasa merendah, merasa rendah diri di hadapan apa? Pengajarnya, di hadapan gurunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai seorang menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala disertai dengan merasa tinggi, merasa sombong terhadap gurunya. Itu menyebabkan dia sulit untuk mendapatkan ilmu, dikarenakan pasti dia akan malas ketika dia merasa tinggi, merasa congkak di hadapan gurunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama, la yanalul ilma mustakbirun wala mustahyin, tidak akan bisa mendapatkan ilmu agama seorang yang sombong dan juga seorang yang pemalu. Mau belajar, mau menuntut ilmu, malu dia. Hadir di majelis ilmu saja malu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Begitu juga orang yang sombong terhadap gurunya. Dia merasa sudah banyak ilmunya, lebih tinggi, maka disebutkan oleh seorang penyair, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya bil makna ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah sebagaimana disebutkan dalam kitab Hilyah Thalabil Ilm, bahwasanya al ilmu harbun lil fatal mutaali, ilmu itu mengadakan peperangan terhadap seorang pemuda yang merasa tinggi. Artinya apa? Kalau mengadakan peperangan, sulit untuk menyatu ilmu dengan seseorang. Kata penyair ini, bahwasanya ilmu itu harbun lil fatal mutaali. Dia mengadakan peperangan dengan seorang pemuda yang merasa tinggi, merasa sombong dia, merasa punya ilmu. Kasaili harbun lil makanil ali. Seperti juga air, aliran air, sungai, dan yang semisalnya, dia mengadakan peperangan dengan tempat-tempat yang tinggi. Kalau kita lihat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mengalirnya air itu selalu ke tempat yang rendah. Ke tempat yang rendah, dia menjadi musuh bagi tempat-tempat yang tinggi. Tidak ada kita temukan air itu mengalir kepada tempat yang tinggi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selalu yang dia tuju tempat yang lebih rendah. Begitu juga ilmu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia akan mendatangi, akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki sifat tawadhu, nam tidak merasa tinggi. Kemudian yang kedua, seseorang santri, seorang penuntut ilmu, dia bisa mengambil manfaat dari kalam pengajarnya, gurunya, adalah ketika dia al-hirsu ala ta'lim atau alat ta'allum, dia memiliki kesemangatan di dalam menuntut ilmu. Dia memiliki kesemangatan di dalam menuntut ilmu. Dikarenakan kesemangatan itulah yang akan bisa dia mendapatkan ilmu, menyerap ilmu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga yang ketiga adalah at-ta'zim li muallimihi. Hendaknya dia memiliki sifat menghormati, mengagungkan, memuliakan pengajarnya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka tiga ini yang dengannya seseorang bisa mendapatkan ilmu. Tapi ingat, Syekh ataupun penulis menyebutkan tiga ini, jangan sampai salah satunya. Kenapa saya tegaskan demikian? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, secara praktek di lapangan terkadang ada orang-orang yang masya Allah dia tawadu, enggak sombong, mau belajar. Dia menghormati gurunya, sopan dia, memiliki adab. Cuma kalau taklim ngantuk. Nah, taklimnya tolah-toleh, taklimnya kesana kemari, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka berarti syarat yang keberapa enggak terpenuhi? Yang kedua, naam dia tawadu, dia rendah diri, tidak sombong, dia menghormati gurunya, cuma dia apa? Enggak semangat. Kalau taklimnya dia pandangannya kesana kemari ataupun pikirannya kesana kemari, bahkan dia toleh kesana kemari, dia bahkan waliyadzubillah dia ketika taklim berbicara dengan temannya sendiri. Nam, begitu juga dia mengantuk di dalam taklim, atau bahkan bukan sekedar mengantuk, bahkan apa, dia tidur di dalam taklim. Ini benar-benar dia berarti tidak semangat. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Atau sebaliknya, dia semangat. Ada orang masya Allah semangat dia, bahkan masya Allah punya kemampuan dia, cuma adabnya kurang. Karena dia mungkin merasa hebat, kemampuannya hebat, pintar dia tidak memenuhi adab yang pertama dan juga adab yang ketiga. Dia kurang tawadhu dan kurang beradab menghormati gurunya. Maka yang harus dimiliki adalah tiga perkara, yaitu at-tawadhu, kemudian al-hirs alat ta'lim, semangat untuk belajar, dan juga al-ta'zim, nam li hurmati syaikhihi, dia menghormati, memuliakan gurunya. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Nam, dalam tempat yang lain disebutkan mendapatkan ilmu itu dengan dua perkara, yaitu at-tawadhu dan juga ilqa'us sam'i. Tawadhu dan juga ilqa'us sam'i, yaitu konsentrasi dalam apa? Mendengar, mendengarkan, dalam mendengarkan ilmu. Nah, ikhwanul fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, insyaallah udah muasar. Faedah yang berikutnya dari hadis ini, memang hadis yang luar biasa, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang di hadapan kita ini. Anna lisyaitani ta'thiran ala bani Adam. Anna lisyaitani ta'thiran ala bani Adam. Syaitan itu memiliki pengaruh terhadap bani Adam. Nah, syaitan benar-benar dia memiliki pengaruh terhadap bani Adam. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna law taftahu amal asyaitan, dikarenakan law itu membuka amalan-amalan syaitan. Sudah kita jelaskan kemarin, di antara pengaruh dari law ini minimalnya tidak ada faedahnya. Kemudian yang kedua, membuat seorang apa? Sedih, menyesal, dan itu diinginkan oleh syaitan. Dan terlebih parah lagi, ketika seorang dengan lau ini dia tidak terima dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah, karena syaitan memiliki pengaruh di dalam terhadap manusia yang mendorong dia untuk melakukan kejelekan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innas syaitan yajri min ibni Adam majraddam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu mengalir dari bani Adam seperti aliran darah. Innas syaitan yajri min ibni Adam majraddam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dari ibnu Adam sebagaimana aliran darah. Ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beritikaf, kemudian dijenguk oleh istri beliau yang bernama Sofiyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah dijenguk, beliau mengantarkan Sofiyah pulang. Ternyata beliau dilihat oleh dua orang lelaki, yang mana dua orang lelaki ini ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Sofiyah, mereka langsung berjalan terburu-buru. Berjalan apa? Terburu-buru. Maka Rasulullah SAW menegur mereka berdua, ala rislikuma, ala rislikuma. Pelan-pelanlah kalian. Inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dari anak Adam itu sebagaimana aliran darah. Innaha Sofiyah. Ini adalah Sofiyah, istriku sendiri. Bukan siapa-siapa. Nah, maksudnya apa? Khawatir dua orang ini berpikiran macam-macam, siapa wanita yang diantarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah memberikan penjelasan bahwasanya dia adalah Sofiyah. Ini menunjukkan tentunya faedah yang telah sering berlalu, menunjukkan bahwasanya memang hijabnya para wanita itu apa? Menutupi seluruh badannya. Nah, kalau tidak menutup seluruh badannya, maka Rasulullah tidak perlu mengatakan ini adalah Sofiyah. Ya khana hidin a'azani Allah wa iyyakum. Maka karena syaitan ini mengalir dari bani Adam sebagaimana aliran darah, oleh karena itulah kita diperintahkan untuk senantiasa berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Setiap kali mau membaca Al-Quran saja, bahkan membaca Al-Quran. Nah, bukan ke pasar, bukan ke tempat yang banyak huru-hara permainan sia-sia. Ketika mau baca Quran, diperintahkan untuk berlindung dari syaitan. Padahal orang membaca Al-Quran itu apa? Bermaksiat atau melakukan ketaatan? Sedang melakukan ketaatan, ibadah yang sangat afdal, qiraatul Quran. Tetapi Allah mengatakan fa idza qara'tal qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian ingin baca Quran, maka minta perlindunganlah dari syaitan yang terkutuk. Maknanya, kalau dari sebuah ibadah saja diperintahkan untuk berlindung dari syaitan, apalagi kalau kita bepergian ke tempat yang jauh, bahkan ke tempat yang mungkin berbahaya, atau kemana saja yang konteksnya mungkin mubah-mubah saja, bukan perkara ibadah. Begitu juga yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kita hendaknya berdoa dari godaan-godaan syaitan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Rabbi inni a'udzubika. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ay yahdurun. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari waswas syaitan, godaan-godaan syaitan, dan aku berlindung kepadamu untuk didekati oleh syaitan. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh, karena memang dia mengalir melalui aliran darah, maka hendaknya kita berupaya berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, dan juga berupaya supaya terlindung dari godaan syaitan. Terlalu panjang kalau mau menjelaskan permasalahan ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dalam doa ketika dia mau tidur, dalam sekian banyak zikir wirid itu selalu banyak permintaan dari atau meminta perlindungan dari godaan syaitan. Khana fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini nampaknya sementara yang bisa kita sampaikan, belum semua faedah disampaikan, tapi yang ini sudah sangat banyak. Insyaallah semoga dipahami dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka.